Kuka pintu uka uku Betala ma omazuke Chiyola no na no na beta Adala dimukai Bangil pangil tida lama nyau Kuka pintu juga tida mau Chiyola no na beta ada dimukai Buka pintu, buka pintu Betala mau masuke Siola nona, nona beta Adalah di mukae Ada anjing gonggong betae Ada hujan basah betae Buka pintu, beta mau masuke Pintu, buka pintu Betalah mau masuke Siola nona, nona beta Adalah di mukae Ada anjing gonggong betae Ada hujan basah betae Buka pintu, beta mau masuke Buka pintu Beta mau masuke.